Melihat lelap tidurmu, tersik jiwa salahku. Keputusan itu, ku ingat wajah ceriamu saat bermain denganku. Bahagianya itu, kau selalu tunjukkan wajah semangatmu. Meski terkadang menangis di belakangku, hanya maaf yang ingin ku sampaikan. Terpaksa ini harus ku lakukan. Terlalu banyak kisah yang belum kau mengerti, yang terlanjur sudah kau tahu. Ada rindu di hatimu, mengalir air mataku. Membayangkan itu, pasti suatu saat kau akan menyalahkan aku. Entah kapan itu, meski di tempat berbeda membesarkanmu.